الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum memasuki tema pengajian hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada pengajian pekan lalu, yaitu fikih, doa dan zikir, di pertanyaan terakhir, kalau enggak salah saya ditanya tentang bagaimana menjelaskan arsy kepada anak, terutama anak yang kritis. Saat itu kami menyampaikan bahwa jelaskan secara global, tidak diperinci kecuali kalau memang ada rinciannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Salah satu poin yang saya sampaikan saat itu bahwa kursinya Allah Azza wa Jalla itu ada di atas arsy. Ya, itu salah satu poin yang kami sampaikan saat itu. Kemudian ada seorang ustadz yang menegur kami, menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu kurang pas, kemudian dibawakan dalilnya. Dan setelah kami cek lagi, memang betul saya keliru, yang benar bukan di atas arsy, kursi Allah itu di bawahnya. Ya, berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kursinya Allah bukan di atas arsy tapi di bawahnya. Ya. Dan asar Ibnu Mas'ud sudah kami bawakan secara lengkap pada pengajian tafsir malam Kamis pekan lalu. Ya. Ini sekaligus revisi dari apa yang kami sampaikan pada pekan lalu, ya, dan jawaban itu sudah saya minta untuk dihapus agar tidak menjadi ilmu keliru yang terus-menerus difahami oleh masyarakat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan tersebut. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 160, masih seputar tema tentang memberi nama kepada anak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa memberi nama itu tidak boleh asal, ya. Memberi nama tidak boleh asal. Dan kita juga telah sampaikan bagaimana Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap masalah nama. Dan pada akhir pengajian saat itu, kami telah menyampaikan sebuah janji, ya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji nama-nama yang terbaik itu yang seperti apa. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pengajian hari ini dan membahas tema tersebut. Jadi nama yang direkomendasikan di dalam agama kita itu memiliki urutan, memiliki prioritas. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang boleh. Nah, di sini kami bawakan berdasarkan keterangan dari para ulama, dilandasi dari dalil-dalil yang ada, bahwa skala prioritas untuk memberi nama itu sekurang-kurangnya ada 5. Ya. Mulai dari yang terbaik, prioritas pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita bahas satu persatu. Prioritas yang pertama, nama yang terbaik adalah nama yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua nama. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah napa? Abdurrahman. Saya sampaikan ini bukan karena nama saya Abdullah, bukan. Juga bukan karena anak saya yang pertama namanya Abdurrahman, bukan. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hal tersebut. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah," sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah Abdullah wa Abdurrahman, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Siapa ini yang bicara? Hah? Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Jadi yang merekomendasikan dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman, adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya. Sehingga bukan saya yang ngarang, ya. Bukan karena saya fanatik dengan nama saya, bukan. Tapi karena Rasulullah SAW yang merekomendasikan hal tersebut. Dan ketika kami menamai anak kami yang pertama dengan nama Abdurrahman juga karena membaca hadis ini. Ya. Ada dua nama, Abdullah sama Abdurrahman. Kalau saya kasih nama anak saya Abdullah, berarti kayak nama siapa? Kayak nama bapaknya. Ya sudah, pilihannya tinggal Abdurrahman yang belum saya pakai. Ya, maka anak saya kasih nama Abdurrahman. Jadi inilah nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa dua nama ini yang paling disukai oleh Allah? Ya dari Allah. Karena hadis Nabi SAW itu adalah wahyu. Dari sinten? Dari Allah. Jadi Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, Allah menyampaikan, memberikan wahyu kepada nabinya Muhammad SAW bahwa nama yang paling dicintai olehnya, yaitu oleh Allah, adalah dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga kalau kita baca buku-buku sejarah, maka kita akan temukan bahwa sahabat Nabi SAW itu banyak sekali yang namanya Abdullah. Bahkan ada seorang ulama yang mencoba menghitung sahabat Nabi yang namanya Abdullah ada berapa, Bu? Ada 300, bayangkan. Ya. Ada 300 orang di zaman Nabi SAW yang namanya Abdullah. Lu apa orang bingung, Ustaz, manggil? Ya. Enggak bingung. Kenapa enggak bingung? Karena nanti untuk membedakan antara satu Abdullah dengan Abdullah yang lainnya, pakai apa, Bu? Pakai bin. Pakai apa? Bin. Makanya kita pernah dengar kan, Abdullah bin Abbas. Terus ini kan, Abdullah bin Umar. Abdullah bin, jeneng mandek, Abdullah bin Mas'ud, okay? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk membedakan satu Abdullah dengan Abdullah yang lainnya adalah dengan menyebutkan sinten nama bapaknya. Wah, panjang banget berarti Abdullah bin Abbas. Masa kita panggil, hey Abdullah bin Abbas. Makanya diringkas oleh para ulama dengan Ibnu Abbas. Kenapa? Ibnu Abbas. Kalau Abdullah bin Umar diringkas jadi apa? Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Mas'ud diringkas jadi apa? Ibnu Mas'ud. Ya. Ini adalah prioritas yang pertama, yaitu nama Abdullah dan apa? Abdurrahman. Kenapa ini nama yang paling baik? Ya, karena Rasulullah SAW yang menyatakan itu. Kemudian kalau dilihat dari maknanya, Abdullah, apa artinya Bu? Hambanya Allah. Abdu itu artinya apa? Hamba Allah, ya Allah. Hambanya Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa nama Allah kan banyak. Nama Allah, Asma'ul Husna kan banyak. Salah satu nama, bahkan nama yang paling agung adalah Allah. Ismullahil A'zam. Menurut banyak ulama, nama Allah yang paling baik, yang paling agung, yang paling istimewa, ya Allah. Ya. Kemudian juga Ar-Rahman, juga salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang sangat istimewa. Ya. Sehingga setiap orang yang bernama Abdullah, seharusnya dia mengingat bahwa dia ini harus berupaya betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Begitu pula ketika seorang memakai nama Abdurrahman, dia juga seharusnya selalu mengingat bahwa dia itu adalah hambanya Allah yang maha pengasih. Sehingga seharusnya dia itu menjadi manusia yang pengasih. Ya. Masa Abdurrahman pelit? Kan gak cocok ya Bung. Abdurrahman kan hamba Allah yang maha apa? Pengasih. Masa pelit? Gak cocok. Ya. Ini adalah prioritas pertama. Apa Bu? Yang pertama, Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Sekarang kita pindah prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua adalah nama yang berupa penghambaan kepada Asmaul Husna yang lainnya. Ya. Kepada Asmaul Husna yang lainnya. Asmaul Husna itu kan artinya nama-nama Allah. Yang Allah kan enggak cuma Allah dan Ar-Rahman. Masih banyak nama Allah yang lainnya. Ya. Kita tidak tahu secara pasti jumlah nama Allah itu berapa. Sehingga selama ada nama Allah Azza wa Jalla, ya, yang berlandaskan Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, maka itu bisa dijadikan sebagai nama yang diawali dengan Abdul. Ya, nama yang diawali dengan Abdul. Contoh misalnya, salah satu nama Allah adalah Al-Aziz. Kenapa Bu? Al-Aziz. Berarti kalau kita punya anak, pengen kita kasih nama, jadinya apa Bu? Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. Contoh yang lain, Al-Malik. Kenapa Bu? Al-Malik. Berarti kalau kita mau kasih nama anak kita, gimana? Abdul Malik. Ya. Terus Ar-Razzaq. Kenapa Bu? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Kalau kita pengen kasih nama anak kita menggunakan nama Ar-Razzaq atau ada unsur kata Ar-Razzaq, maka namanya gimana? Abdur Razzaq. Bismillah. Baik. Ketika kita baca ayat kursi, kita baca kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu maha apa? Loh, kemarin udah kita pelajari. Al hayyu maha apa? Hidup. Al qayyum maha mengurusi makhluknya. Nah sekarang kalau kita pengen memasukkan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum atau Al-Qayyum ke dalam nama anak kita, maka gimana namanya Bu? Al-Hayyu gimana? Abdul Hayyi. Ya, napa? Abdul Hayyi. Kalau Al-Qayyum, Abdul Qayyum. Ya, Abdul Qayyum. Jadi begitu. Ya. Ustaz, saya suka sama nama Allah Ar-Rahim. Ya. Dalam surat Al-Fatihah, basmalah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pengin memasukkan nama Ar-Rahim, jadinya gimana, Bu? Abdur Rahim. Begitu caranya. Ya. Begitu caranya menggunakan nama Allah di dalam nama anak kita dengan diawali menggunakan abdu, ya, yang berarti hamba. Dan itu banyak banget Bu, ya, nama-nama Allah seperti yang saya katakan tadi, yang tahu pasti jumlahnya itu hanya Allah. Kita nggak tahu berapa jumlah pastinya. Banyak banget nama Allah yang bisa dijadikan sebagai unsur di dalam nama anak kita. Ini prioritas yang kedua. Baik, kita pindah prioritas yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah nama para nabi dan rasul. Ya, nama para nabi dan rasul. Contoh nabi yang pertama, sinten? Adam. Ya. Kalau rasul yang pertama sinten? Nah, ibu-ibu bisa membedakan enggak nabi pertama sama rasul yang pertama? Sama apa beda? Beda. Adam itu nabi pertama. Kalau rasul pertama sinten? Nuh. Sinten? Nuh. Ya. Berarti kalau kita pengin kasih nama anak kita, prioritas ketiga adalah nama nabi dan rasul. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa Bu? Ada 25. Ada 25. Tapi bukan berarti nabi dan rasul itu jumlahnya cuma 25. Enggak. 25 itu adalah yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Tapi berapa hakikatnya sejatinya Allah yang tahu. Ya. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran memang 25. Ya, silakan jenengan pilih antara 25 nama nabi tersebut. Mau mana yang dipilih? Bisa Adam, bisa Nuh, bisa siapa lagi Bu? Coba. Sinten? Idris, terus Yahya, siapa lagi? Zakaria, terus Nuh, Hud, Salih, siapa lagi? Ilyas, Shu'aib, Ibrahim, siapa lagi? Ismail, Yusuf, Ishak, Yunus, banyak banget. Dan tentunya nabi kita, sinten? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jenengan kasih nama putranya jenengan Muhammad enggak pakai sallallahu alaihi wasallam nggih. Kalau sallallahu alaihi wasallam itu buat siapa? Buat Rasul sallallam ya. Silakan pilih. Dan jangan minder ya. Ada sebagian orang itu malu kasih nama anaknya Muhammad, subhanallah. Lebih bangga dengan nama artis, lebih bangga dibanding dengan nama bintang film. Aneh bin ajaib. Wong Nabi Muhammad itu kan manusia yang paling nopo, yang paling baik. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Ya. Kenapa kita malu memberi nama anak kita dengan Muhammad? Ya. Kalau Isa boleh enggak, Bu? Anak kita kasih nama Isa, boleh enggak? Boleh? Boleh. Ya. Jadi Nabi Isa itu walaupun beliau diutus kepada kaum apa, Bu? Nasrani. Tapi bukan berarti kita umat Islam tidak mengakui Nabi Isa. Kita mengakui Nabi Isa alaihi salam. Ya. Makanya umat muslim itu yang paling beruntung, Nabi Isa diakui, Nabi Musa diakui, Nabi Dawud diakui. Ya. Nabi Muhammad SAW diakui. Umat Islam itu umat yang paling beruntung. Kenapa? Karena mengakui, menerima, menghormati, menghargai seluruh Nabi dan Rasul. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Maksudnya semua Nabi dan Rasul kita hargai, kita hormati, kita terima. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-solihina qablahum. Dahulu mereka biasa memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Jadi kebiasaan memberi nama anak dengan nama para nabi dan rasul itu sudah lama. Ya. Kenapa? Karena manusia-manusia yaitu para nabi dan para rasul itu kan teladan, orang-orang yang baik-baik. Ya. Maka kita dianjurkan untuk memakai nama para nabi atau para dahulu mereka itu biasa memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi. Kemudian kelanjutannya was-solihina qablahum, dan memberi nama anak-anak mereka dengan nama orang-orang solih yang hidup sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalnya kita gak kasih nama dengan nama nabi, maka kita berpindah nama orang-orang soleh. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan anak kita bisa meniru dan meneladani kesolihan orang-orang tersebut. Ya. Siapa manusia yang paling soleh setelah para nabi dan rasul? Sinten, Bu? Para sahabat. Para sahabat. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Ya. Terutama al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Khabar itu nama atau julukan? Abu Bakar itu julukan, Bu. Kalau nama aslinya sinten? Abdullah. Nah, mungkin banyak yang baru tahu ya. Abu Bakar itu bukan nama, Abu Bakar itu julukan, kunyah. Kalau nama aslinya Abdullah. Kalau Umar, ya itu namanya. Utsman juga namanya, Ali juga namanya. Tapi kalau njenengan pengin kasih nama anak njenengan Umar, jangan Umar bin Khattab. Ya, karena bin itu berarti sudah bapaknya, ya. Nisbah kepada bapaknya. Ya, kalau misalnya nuhun sewu ada di antara panjenengan yang maaf mungkin namanya Paijo misalnya. Ya, namanya sinten? Paijo. Kemudian kasih nama anak Umar, berarti Umar bin Paijo. Wah, kok enggak keren, Ustaz? Ya udah, njenengan ganti nama Paijo jadi sinten? Khattab. Sehingga putra njenengan Umar bin Khattab, ya. Ya Ustaz, saya namanya misalnya siapa ya, misalnya namanya, misal ya, ini cuma misal aja, misal nama saya Joko Ustaz. Anak saya kasih nama Utsman. Utsman bin Joko kan enggak ini Ustaz, enggak matching Ustaz. Ya udah, jenengan rubah nama jenengan jadi siapa? Jadi Affan. Terus anak jenengan jadinya apa? Utsman bin Affan, ya. Tapi maksudnya bukan Utsman bin Affan khalifah itu, bukan. Ya Utsman bin Affan ya tetap anak jenengan itu, ya. Yang perilakunya ya mudah-mudahan bisa meneladani Utsman bin Affan yang asli. Loh, berarti yang ini palsu, Ustaz? Ya enggak lah. Ya asli putrane jenengan maksudnya, ya. Jadi ini nama sahabat. Bah, Ustaz, dari tadi kok namanya laki-laki terus, ya. Anak kami kan juga ada yang perempuan. Nah, kalau perempuan, maka anak-anak perempuan jenengan bisa dikasih nama dengan wanita solihah, ya. Sebelum istri-istri Nabi, ada wanita solihah sebelum istri Nabi, misalnya ibunya Nabi Isa, sinten? Maryam. Sinten? Maryam. Terus ibunya Nabi Ismail, sinten? Jeneng amblong. Ibunya Nabi Ismail sinten? Hajar. Ya. Hajar. Terus ibunya Nabi Ishak. Jan. Mbok takoni nama artis ngerti. Ayo, ibunya Nabi Ishak sinten? Sarah atau Sarah pakai R nggih. Sarah. Ya. Silakan. Ya, bisa Maryam, bisa Hajar, bisa Sarah. Ya. Itu nama wanita-wanita salihah yang hidup sebelum zaman kita. Maksudnya sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pengin pakai nama yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan jenengan bisa pilih nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama Nabi ada Khadijah. Ya. Wah, Khadijah iki desa, Ustaz. Astagfirullah, kok desa? Ini wanita yang sangat mulia. Nabi SAW saja begitu susah untuk melupakan Khadijah walaupun sudah nikah dengan yang lebih muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah itu keren. Ya, istri Nabi SAW. Siapa lagi, Bu? Saudah. Siapa lagi? Aisyah. Sinten malih? Hafsah. Siapa lagi? Zainab. Terus Juwairiyah. lagi Sofiyah, siapa lagi? Maimunah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi di nama muslimah di zaman Nabi SAW itu banyak, sebagaimana nama sahabat di zaman Nabi juga banyak. Jadi selain yang kita sebutkan tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masih banyak. Sahabat itu kalau gak salah ribuan loh bu. Kalau gak salah 100 ribu, atau saya lupa jumlah pastinya. Banyak banget sahabat. Tolhah nama sahabat, Az-Zubair nama sahabat, banyak nama sahabat. Selain Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi SAW, juga banyak nama sahabat yang lainnya. Ya. Hindun itu juga nama sahabat, ya, atau istri Nabi SAW, Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah. Baik. Nah, baru urutan yang kelima, prioritas yang kelima adalah kalau kita enggak pakai nama-nama yang tadi sudah disampaikan di atas, maka kita bisa pakai nama yang lain. Yang penting memenuhi syarat dan adab. Ya. Jadi tetap walaupun kita enggak pakai nama-nama tadi yang disebutkan di awal, kita masih bisa pakai nama-nama yang lainnya, tapi syaratnya harus dipenuhi. Ya. Apa usah syaratnya? Jangan nama tokoh non-muslim. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang tidak baik. Contohnya sinten Ustaz? Contohnya Fir'aun. Kan wonten Ustaz teng Al-Quran. Iya, ada. Abu Lahab juga ada. Masa anaknya Abu Lahab? Ya, itu tokoh-tokoh non muslim. Ya kalau di zaman ini ya misalnya Hitler. Ya astagfirullah, masa nama anak Hitler. Ya, jangan pakai nama-nama tokoh non muslim. Kemudian usahakan susunannya, kemudian maknanya itu bagus. Ya, maknanya memang bagus. Misalnya pakai bahasa Jawa ya cari, seandainya pengen pakai nama dari kosakata Jawa ya cari yang maknanya bagus. Ya, selamat, selamat itu bagus nggak mananya bu? Bagus nggak? Bagus. Ya selamat, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah contoh. Ya. Karso, ya Karso itu nama, artinya apa? Karso. Ya, kayaknya juga bagus. Ya, nggak apa-apa. Tapi tetap prioritasnya yang tadi di awal. Kemudian. Walaupun kita boleh pakai nama selain yang tadi disebutkan di atas, tapi kita harus menghindari nama-nama yang mengandung unsur celaan, ya, atau mengandung unsur tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mengklaim kesucian. Mengklaim apa? Kesucian. Ya. Mengklaim kesucian diri. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita memberi nama anak kita makna-makna yang mengesankan bahwa anak kita ini suci dari dosa. Itu tidak boleh. Kemudian aturan yang lainnya adalah usahakan nama itu ndak aneh-aneh, ndak nyeleneh, gak susah diucapkan, ndak susah diingat. Ya. Ada sebagian orang mau bacanya wangel banget, nggak usah yang nyeleneh. Coba lihat tadi Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Isa, Hud, Musa, Ibrahim, itu kan gampang mengucapkannya. Jadi nggak usah biar keren, biar beda, pakai nama-nama yang susah diucapkan. Ya, jangan, ya, karena nama adalah sebuah identitas. Terakhir pembahasan kita pada kali ini adalah nama itu haknya siapa, Bu? Haknya ayah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa yang berhak memberi nama adalah ayah. Ya. Loh, terus ibunya apa enggak boleh kasih urun rembuk? Ya, kalau ngasih urun rembuk ya enggak apa-apa. Ya. Kasih usul, kasih masukan, enggak apa-apa. Tapi yang berhak aslinya adalah sinten? Ayah. Begitu pula nasab, nasab juga kepada ayah. Makanya dalam Al-Qur'an ud'uhum li'abaihim. Surat Al-Ahzab ayat 5, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi kalau bin itu ya kepada ayah. Ya, kalau bin itu kepada ayah. Nah, dari sekarang jenengan dibiasakan kepada anak untuk menghafal nama ayahnya. Contoh misalnya saya, misalnya anak yang terakhir namanya Bilal. Nah, ya. Dari sekarang sudah saya biasakan. Bilal bin siapa? Bisa dia. Bilal bin Abdullah Zain. Bin siapa? Bin Zaini Muhayyad. Bin siapa? Bin Kartameja. Bin siapa? Bin Kartamenawi. Itu sudah hafal. Ya, dari kecil sudah diajari. Karena menghafal nasab itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Kalau orang dulu itu sampai 7, ya bapaknya sampai kakek yang ke-7. Kalau kita sekarang, ya kalau saya tadi cuma hafal sampai kakek keberapa tadi? Ke-4 apa ke-5 ya? Bilal bin Abdullah Zain bin Zaini Muhayyad bin Kartameja bin Kartamenawi, cuma sampai level ke-5 aja. Setelah itu enggak tahu siapa ayahnya Mbah kami Kartamenawi, siapa saya enggak tahu. Ya, tapi ini perlu kita biasakan mengenalkan anak dengan bin atau dengan nasab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan masih ada sisa waktu sekitar seberapa jam, kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama anak kami Damar Romadini. Apa? Damar Romadini. Damar Romadini. Romadini. Dini. Iya. Ya. Karena ketika itu lahir di bulan Ramadan. Dan nama Damar agar anak kami menjadi penerang, karena dalam bahasa Jawa Damar artinya lampu. Bagaimana menurut pandangan Islam Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau dari sisi makna, dari sisi makna enggak masalah. Ya, dari sisi makna enggak masalah. Damar itu kalau dalam bahasa Arab mungkin ya semisal dengan nur. Semisal dengan apa? Nur, ya cahaya, misbah, lampu. Secara makna tidak apa-apa. Ya, secara makna tidak apa-apa. Tapi kalau prioritas, ya tadi saya sudah sampaikan prioritasnya. Itu mungkin masuk kategori yang kelima. Ya, itu mungkin masuk kategori yang kelima. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami punya momongan baru. Namun kami terlambat untuk memberinya nama kurang lebih sampai berlalu selama 5 bulan. Karena tidak tersedianya 2 kambing. Maka apakah masih tetap bisa memberi nama bagi anak kami? Bisa. Ya, jadi ketika belum punya kambing itu bukan berarti belum boleh kasih nama. Nanti kalau misalnya sampai tua enggak punya kambing gimana? Enggak ada namanya gitu. Enggak. Jadi memberi nama itu tidak harus nunggu sudah akikah. Ya, memberi nama tidak harus nunggu sudah akikah. Ya. Walaupun belum akikah, loh, buktinya kemarin kita telah sampaikan, bahkan hari pertama bayi lahir sudah boleh kasih nama belum, Bu? Sudah boleh. Berarti hari pertama sudah akikah atau belum? Belum. Akikah kan hari keberapa? Hari ke-7. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau sendiri kasih nama putranya sinten? Ayo, sinten? Ibrahim. Kapan? Ya hari pertama. Begitu lahir Nabi SAW kasih tahu kepada para sahabatnya, tadi malam anak saya lahir namanya Ibrahim. Berarti kan sudah dikasih nama walaupun belum akikah. Jadi intinya segera kasih nama, jangan ditunda-tunda. Lanjut. Ya baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau menggabungkan dua nama Nabi boleh atau tidak? Misalnya Muhammad Yusuf. Dan apakah nama yang kita berikan akan membebani anak kita kalau kata orang tua keberatan nama? Silakan Ustaz. Menggabungkan antara dua nama itu kurang baik. Ya, kurang apa? Kurang baik. Kalau kita perhatikan nama para sahabat, itu rata-rata, jenengan perhatikan, Abu Bakar namanya Sinten Wau, Abdullah, Umar, sudah Umar tok, Utsman, Utsman hanya Utsman aja, Ali, Ali berapa huruf bu? A L I berapa huruf? 3, Ali sudah Ali. Jenengan perhatikan nama para sahabat, nama para nabi. Nama para nabi coba jenengan perhatikan. Mulai dari Adam. Siapa lagi? Nuh, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim. Siapa lagi? Musa, Yakub, Ilyas, Ilyasa. Coba perhatikan semuanya. Namanya satu, satu, satu, satu kata. Ya. Nabi kita Muhammad SAW juga sih itu Muhammad. Ya. Itu yang paling baik seperti itu. Ya. Yang paling baik seperti itu. Jenengan mau milih mau Muhammad apa Yusuf? Ya, kalau pakai nama Muhammad, ya Muhammad, pakai nama Yusuf ya Yusuf. Itu lebih baik. Ya, saya tidak katakan haram menggabungkan dua nama, tapi saya katakan lebih baik ya, enggak usah panjang-panjang nama. Ya, enggak usah panjang-panjang. Ada sebagian orang namanya sampai 5 kata. Wah, dawa banget KTP-nya ora cukup. Ya, sampai kolom di KTP ini kepanjangan. Manggilnya siapa juga bingung. Ya. Jadi Ustaz itu namanya jenengan namanya Abdullah Zain 2. Ya bukan saya yang kasih nama. Nah, ayah kami yang kasih nama. Sekarang setelah kami tahu ya anak saya namanya satu satu kata. Anak pertama Abdurrahman, anak kedua Ukashah, anak ketiga Anjasyah, anak keempat Bilal. Sudah satu kata, satu kata, satu kata itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Kalau mau ditambahi berarti bin ya, nama bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Itu yang lebih baik. Ustaz, nanti akan jadi beban enggak? Justru jadi motivasi. Ya, jadi motivasi. Masa Muhammad suka bohong? Misal ada anak namanya Muhammad, kok suka bohong? Dia harus jadi motivasi. Kamu tuh bawa nama orang manusia termulia di muka. Masa suka bohong? Gak pantas. Ya, itu bahkan jadi motivasi. Pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini pertanyaan keluar dari tema kajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah Salafi mengajarkan bahwa kalimat tahlil mengeluarkan orang dari Islam? Bukankah kalimat tahlil justru memasukkan orang ke dalam Islam? Ya. Benarkah Salafi mengajarkan bahwa kalimat tahlil itu mengeluarkan orang dari Islam? Bukankah kalimat tahlil itu memasukkan orang ke dalam Islam? Ini kemungkinan ada kesalahpahaman, ya. Kesalahpahaman di dalam membaca kajian-kajian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz salafi. Jadi mereka tidak pernah mengajarkan bahwa la ilaha illallah mengeluarkan orang dari Islam. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, bisa dicek di dalam kitab-kitab, kemudian di dalam yang ditulis oleh mereka, juga bisa dicek dalam pengajian-pengajian yang disampaikan oleh mereka. Yang mereka sampaikan adalah bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa rusak. Bisa rusak dengan perbuatan atau ucapan atau keyakinan. Kalimat la ilaha illallah bisa rusak dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Itu yang mereka sampaikan. Jadi bukan kalimat la ilaha illallahnya yang mengeluarkan orang dari Islam, bukan. Yang mengeluarkan orang dari Islam adalah kalimat, ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha tersebut. Ada sebagian orang mengira bahwa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak mungkin kalimat itu rusak atau hancur. Itu tidak benar pemahaman seperti itu. Saya kasih contoh, sholat. Orang yang sholat itu bisa batal atau tidak, Bu? Orang sudah Allahu Akbar, bisa batal enggak? Sholatnya bisa rusak atau tidak? Bisa. Kalau apa, Bu? Kalau buang angin atau buang air besar maupun kecil, atau kalau dia bicara, berarti sholatnya bisa rusak. Karena apa? Karena perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Kalimat la ilaha illallah itu juga bisa batal, bisa rusak dengan perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang bertolak belakang dengan makna kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Apa, Ustaz? Contohnya kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kandungannya adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kalau ada orang berbuat syirik, berarti ini bertolak belakang dengan kandungan la ilaha illallah yang menyuruh kita untuk mengesakan Allah. Syirik kan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Berarti yang bermasalah bukan kalimat la ilaha illallahnya, yang bermasalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh dia itu bertolak belakang dengan kalimat yang dia ucapkan. Jadi seorang muslim untuk masuk surga bukan hanya sekedar bermodal kalimat la ilaha illallah, tapi juga dia dituntut untuk mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Dia juga dituntut untuk mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi ketika ada hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu harus difahami dengan hadis-hadis yang lainnya. Contohnya hadis Abu Hurairah ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkanlah dengan keikhlasan dari hatinya. Lihat, bukan hanya mengucapkan, tapi harus apa? Harus ikhlas dalam mengucapkannya. Jadi al-hadithu yufassiru ba'duhu ba'dhan, hadith Nabi itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita hanya mengambil satu hadith kemudian kita lupakan hadith yang lainnya. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat agung yang syarat dan dalam dengan makna, tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, tapi harus diyakini dengan hati, kemudian diamalkan konsekuensinya dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan jawaban ini bisa mencerahkan dan bisa mengobati kesalahpahaman sebagian orang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.